Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. Khanafiddin wa khadafillah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kita masih pada hadis yang kelima dan yang keenam dari hadis yang dibawakan oleh muallif hafizahullah ta'ala. Hadis yang datang dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan hadis yang datang dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang pertama berbunyi: man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Siapa yang mati dalam kondisi dia berdoa kepada selain Allah, menjadikan selain Allah sebagai tandingan, maka dia akan masuk dalam neraka jahanam. Yang kedua, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah. Siapa yang bertemu dengan Allah dalam kondisi tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia masuk dalam surga. Dan siapa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala nar. Siapa yang bertemu dengan Allah dalam kondisi mensekutukannya, maka dia masuk ke dalam neraka jahannam. Artinya, siapa yang meninggal dalam keadaan dia belum bertobat dari dosa kesyirikan, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah taala membawakan adillah-adillah, dalil-dalil yang menunjukkan tentang agungnya doa, kedudukan doa, yang mana doa ini termasuk dari ibadah yang paling agung dan hak Allah yang paling besar. Banyak dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala serta hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam yang menyebutkan tentang perintah untuk kita semua berdoa kepada pencipta kita. Di antaranya, barakallahu fikum, adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian telah menyatakan, mintalah kepadaku maka aku akan kabulkan permintaan kalian. Kemudian di dalam ayat selanjutnya ia menyatakan, innal ladzina yastaghfiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang tidak mau beribadah kepadaku, kalimat ibadah di sini bermakna doa. Orang-orang tidak mau berdoa kepada aku, maka dia akan masuk dalam neraka jahanam dalam kondisi hina. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang berdoa kepada selain Allah dengan neraka jahanam. Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala jannah. Banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis ini dan ayat-ayat ini, barakallahu fikum. Di antaranya kata beliau hafizahullah ta'ala, makanatul du'a wa annahu a'zamul ibadat lillah. Nas-nas ini menunjukkan tentang, barakallahu fikum, posisi doa, yang mana doa itu adalah a'zamul ibadat lillah, ibadah teragung yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, inna du'a ghairillah syirkun 'adzimun. Berdoa kepada selain Allah adalah kesyirikan yang besar dan sebuah kezaliman. Kezaliman kepada diri sendiri dan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat kesyirikan barakallahu fikum bukan dia sebatas berbuat kezaliman kepada Allah, tapi dia berbuat kezaliman kepada dirinya sendiri. Karena dia melakukan sesuatu yang dengannya akan dihadap oleh Allah, akan dihukum di dalam neraka jahanam, akan mendapatkan siksa di dunia ataupun di neraka. Yang ketiga, innaman yad'u ghairallah laisa lahu jazaa' illa an-nar in mata 'ala dzalik. Orang yang berdoa kepada selain Allah tidak ada balasan bagi dia kecuali neraka jahanam bila dia mati pada kondisi apa? Membawa doa atau membawa dosa tersebut. Beliau membawakan barakallahu fikum tiga faedah dari hadis yang ada. Siapa saja yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, kemudian dia mati dalam keadaan belum bertobat kepadanya, maka tidak ada balasan bagi dia kecuali neraka jahanam. Barakallahu fikum. Siapapun dia, tidak dikecualikan. Sampai barakallahu fikum, bapaknya siapa? Rasul alaihi assalatu wassalam. Sampai barakallahu fikum, orang yang membela Rasul alaihi assalatu wassalam dalam awal-awal dakwah Islam, yaitu siapa? Pamannya sendiri. Jasanya luar biasa terhadap Islam, barakallahu fikum. Tetapi di saat dia tidak mau bertobat dari dosa kesyirikannya, maka dia pun tidak mendapatkan ampunan dari siapa? Allah. Ma yanfa, sudah tidak bermanfaat lagi apa yang dikatakan dengan nasab, garis keturunan, persaudaraan. Sudah tidak ada manfaatnya lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putrinya, Fatimah. Ya Fatimah, salini min mali ma syi'ti. Ma uhni anki min Allahi syai'a. Wahai Fatimah, mintalah kepadaku dari hartaku, terserah kamu minta apa. Sungguh tidak ada manfaatnya diriku untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal wa barakallahu fikum, putrinya Nabi. Sang Nabi mengatakan demikian, aku enggak ada manfaatnya bagi kamu di sisi Allah. Yang bermanfaat hanya apa barakallahu fikum? Al-a'mal. Amalan sendiri. Sehingga dijelaskan barakallahu fikum oleh para ulama, al-insan yuzakihi amaluhu. Seorang insan yang akan merekomendasi itu amalannya dia sendiri. Amalannya baik, dia pun akan terekomendasi sebagai orang baik. Amalan jelek pun dia akan terekomendasi sebagai orang jelek. Enggak ada manfaatnya orang memuji fulan demikian demikian demikian kalau amalannya jelek. Enggak ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Amal yang menjadi patokan. Bukan garis keturunan. Walaikum billah barakallahu fikum. Bila mana seorang hanya apa? Bersandar dengan garis keturunan saja. Karena dia masih punya keturunan dengan barakallahu fikum alim fulan, maka dia akan masuk ke dalam surga. Karena dia punya keturunan dengan para sahabat, maka dia akan masuk ke dalam surga. Karena dia masih punya keturunan garis keturunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti akan masuk surga. Enggak ada yang jamin. Al-a'mal. Amalan itulah yang akan menjamin. Yang menyebabkan seorang insan masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Sebagaimana apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada putrinya. Sosok wanita yang sangat beliau cintai. Barakallahu fikum. Man yad'u ghairallah, siapa saja yang berdoa kepada selain Allah, maka laisa lahu jazaa' illa nar, tidak akan ada balasan bagi dia kecuali neraka Jahannam. Dengan tanda kutip, in mata ala dzalik, bila dia mati dalam kondisi apa? Masih membawa dosa kesyirikan ataupun belum bertobat dari dosa kesyirikan tersebut. Barakallahu fikum. Baik. Kita masuk kepada hadis yang ke-7 dan yang ke-8. Al-amru kulluhu lillahi wahdah. La yusyarikuhu fihi nabiyyun wala malakun wala ghairuhuma. Hadis ini akan membahas bahwa semua urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, lillahi wahdah. Tidak ada satupun dari hamba Allah, baik nabi ataupun malaikat, yang ikut andil dalam urusan tadi. Barakallahu fikum. Semua apa yang terjadi di muka bumi itu atas keputusan Allah. Semua apa yang terjadi di alam semesta ini atas keputusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. La yusyarikuhu fihi nabiyyun wala malakun. Tidak ada satupun dari seorang nabi ataupun malaikat yang ikut andil dalam pengaturan. Yang memutuskan seperti ini itu Allah dan nabi, enggak ada. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barakallahu fikum, man halafa bighairillahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan membawa nama selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Para ulama mengatakan, orang yang bersumpah dengan nama selain Allah itu ada dua. Yang pertama, ta'kidan, sebagai penguat saja atas sumpah dia, demi Allah, demi Rasulullah, hanya menguatkan saja, barakallahu fikum. Ini terjatuh dalam syirik kecil. Yang kedua, menyamakan antara sumpah dia dengan sumpah Allah itu sama. Saya bersumpah atas nama nabi atau saya bersumpah atas nama Allah, sama saja. Enggak ada bedanya. Maka ini syirik besar. Menyamakan Allah dengan siapa? Makhluk. Demi Allah. Atau tiba-tiba dia mengatakan demi Rasulullah. Barakallahu fikum. Syirik besar. Menyamakan antara Allah dengan makhluk, yaitu Nabi alaihi salatu wasalam. Ini dalam bab sumpah. Yang mana ketika orang bersumpah itu, barakallahu fikum, tersirat di dalamnya adalah menguatkan ataupun barakallahu meyakini bahwa ada sesuatu dengan nama yang dia bawa. Ketika dia bersumpah atas nama Allah, berarti dia meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang paling agung, yang paling mulia. Begitu pula ketika dia sumpah membawa nama Nabi alaihi salatu wasalam. Al-amru kulluhu lillahi wahdah. Semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rizki, barakallahu fikum, minas samaa wa minal ard. Apa yang diturunkan, apa yang turun dari langit dan apa yang keluar dari bumi. Semua Allah Subhanahu wa taala yang miliki. Adapun selain Allah, sifatnya hanya sebab. Sifatnya hanya sebab saja. Datangnya hujan, barakallahu fikum, dari Allah. Keluarnya berbagai macam barokah dari dalam bumi, datangnya dari Allah. Tumbuhnya pohon-pohon padi, barakallahu fikum, sebagai sebab para petani. Tapi kan saya yang nanum, saya yang merawat, saya yang ini, kalau enggak saya rawat enggak tumbuh. Kata siapa? Dengan sebab engkau merawat itu tumbuh, tetapi tumbuhnya bukan karena barakallahu fikum. Bukan karena apa? Karena dirawat. Itu tumbuhnya karena kehendak Allah. Tetapi kalau kita ingin pohon itu tumbuh, harus kita upaya, harus kita usaha. Dengan sebab usaha, datanglah A, barakallahu fikum. datanglah rezeki. Jangan sampai barakallahu fikum kita hanya bersandar dengan kemampuan kita semata. Mengapa para ulama barakallahu fikum membahas permasalahan tentang takdir? Yang pertama dikarenakan takdir adalah prinsip. Seorang insan harus meyakini tentang takdir-takdir manusia. Termaktub di dalam Al-Quran, termaktub dalam sabda-sabda Nabi kita Muhammad alaihi assalatu wassalam. Dibahas oleh para ulama, apa hikmah dari al-iman bil-qadar? Kenapa sih kita harus beriman dengan takdir? Di antaranya dua, barakallahu fikum. Orang kalau beriman dengan takdir, dia tidak akan sombong atas keberhasilan, dan tidak akan pula, barakallahu fikum, putus asa atas kegagalan. Kalau dia beriman dengan takdir, dia mendapatkan berbagai macam kesuksesan, barakallahu fikum, dunianya, kemudian segala macamnya. Ketika dia beriman dengan takdir, tidak akan sombong, karena dia sangat yakin bahwa itu semua adalah apa? Allah yang memberikan, bukan murni dari usaha dia, bukan. Tapi Allah yang memberikan. Begitu pula ketika dia gagal, gak akan mungkin putus asa sampai bunuh diri. Barakallahu. Kenapa? Wong itu ketentuan Allah. Kita hanya bisa berusaha. Allah gak ngasih, ya itu kehendak Allah. Allah ngasih, itu juga kehendak Allah. Kita diberi alhamdulillah, gak diberi alhamdulillah. Bedanya apa? Yang pertama alhamdulillah, yang kedua alhamdulillah ala kulli hal. Kita kalau mendapatkan rezeki bilang alhamdulillah. Tapi kalau mendapatkan musibah, kita juga bilang alhamdulillah. Tapi ada tambahannya. Alhamdulillah ala kulli hal. Panjenengan ditanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah ala kulli hal. Oh, berarti jenengan lagi sakit. Lagi ada musibah. Loh, kena musibah tuh? Enggak. Loh, enggak kok bilangnya alhamdulillah ala kulli hal. Kalau bilangnya alhamdulillah ala kulli hal, berarti pada kondisi apa? Mendapatkan musibah atau cobaan. Alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusannya orang yang beriman. Semua urusannya itu baik. Kalau dapat keberuntungan dia bersyukur. Kalau dapat musibah dia bersabar. Bisa gak sampai pada kondisi ini? Bisa gak barakallahu fikum? Bisa. Di saat kita beriman dengan apa? Takdir. Syukur masuk surga, sabar juga masuk surga. Syukur kebaikan, sabar juga apa? Kebaikan. Al-Imam A'mas barakallahu fikum, beliau itu punya kekurangan. Salah satu kekurangan beliau mengatakan dirinya itu dhamim, jelek dari sisi pandangan, rabun. Punya ada kekurangan. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada beliau istri yang sangat cantik. Istri yang sangat, sangat cantik. Jadi barakallahu fikum, patokan seorang itu dapat istri cantik atau enggak cantik itu bukan wajah dia. Oh, saya ganteng, masa saya enggak dapat yang cantik. Saya bisa milih. Enggak, barakallahu fikum. Kalau dulu dengan proses pacaran bisa apa? Seenaknya milih misal, barakallahu fikum. Sekarang alhamdulillah dengan ta'aruf, kita bisa melihat kita cocok, kita apa? Nazar, sama-sama cocok lanjut, barakallahu fikum. Nah, Al-Imam A'mas dengan kondisi yang banyak kekurangannya, beliau sendiri mengatakan dhamimah. Enggak bagus. Mendapatkan anugerah yang luar biasa, istri yang sangat cantik. Setelah akad selesai, barakallahu fikum, ketemu dan segala macam, beliau mengatakan, ana wa anti fil jannah insyaallah. Aku dan kamu di surga insyaallah. Istrinya heran kan, tiba-tiba siapa? Alim ini mengatakan apa? Aku dan kamu di surga insyaallah. Kata sang istri, kaifa arafta dzalik? Kok tahu? Kok kamu bisa tahu? Kalau bahasa Jawa halusnya gimana? Seorang istri kepada suami. Ya bahasaku, kok kamu bisa tahu mas? Apa jawaban Imam Amas rahimahullah ta'ala? Aku bersyukur mendapatkan wanita cantik sepertimu. Wasabarti ala dhamimati, dan engkau bersabar atas kejelekanku. Al-Imam Amas mendapatkan istri yang sangat cantik, beliau bersyukur. Sang istri mendapatkan dirinya yang jelek, bersabar. Kemudian kata Al-Imam Amas adalah asyakir wasabir fil jannah. Orang yang bersyukur dan orang yang bersabar di surga. Kita bisa bersyukur, alhamdulillah dapat istri. Sang istri bisa apa? Bersabar, alhamdulillah dapat kita. Atau kebalik, barakallahu fikum. Atau dua-duanya bersyukur. Atau dua-duanya bersyukur. Mensyukuri nikmat tadi. Barakallahu fikum. Kebaikannya akan semakin bertambah, semakin melimpah. Itu semua ketika kita bisa beriman dengan apa? Takdir. Kapan kita bisa beriman dengan takdir, maka kita akan sampai pada predikat syakir dan sabir. Orang yang bisa bersyukur dan orang yang bisa bersabar. Tapi kalau enggak beriman dengan takdir, enggak akan mungkin sampai pada kondisi apa? Sabar. Tidak akan mungkin. Barakallahu fikum. Semua yang kita dapatkan dari pagi hari sampai sore hari kita syukuri. Dari kebaikan kita sabari. Dari hal yang tidak mengenakan hati, maka ini adalah kenikmatan terbaik bagi seorang hamba. Barakallahu fikum. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qol. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sujjan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yauma Uhud. Terluka Nabi alaihi salatu wasallam pada perang Uhud. Wa kusirat rubaiyatuhu, dan patahlah gigi beliau. Barakallahu fikum. Rasul alaihi salatu wasallam ketika berperang, beliau terkena tombak ataupun panah di mana? Wah, wajah, sampai patahlah bagi gigi beliau. Nah, kalimat sujja, hukum asalnya kata sujja ini maknanya adalah luka yang berada di muka. Luka yang berada di muka kemudian diungkapkan untuk hal-hal yang untuk luka-luka yang lain. Kalau kita kan semua sama ya. Luka mau di kepala, mau di ujung kaki, sama-sama apa? Luka. Kalau dalam bahasa Arab tidak. Punya makna, punya kata lain-lain. Punya kata sendiri, sendiri. Seperti makan siang, makan malam, makan pagi. Kalau kita kan adanya apa? Sarapan sama makan siang, makan malam. Dalam bahasa Arab tidak. Memiliki kata yang berbeda, berbeda-beda. Sehingga bahasa Arab masalah kata yang luar biasa kosa katanya. Tetapi dari jumlah bahasa yang ada, bahasa Arab adalah bahasa termudah yang apa namanya, bahasa termudah untuk dipelajari. Bahasa Arab adalah bahasa termudah untuk dipelajari. Sampai barakallahu fikum. Dulu ketika di Yaman, guru-guru mudaris-mudaris nahwu, guru-guru nahwu itu paling senang dengan orang Indonesia. Kenapa? Mayoritas mereka orang Indonesia itu mudah paham ilmu nahwu. Jadi kalau diajar itu mudeng terus orang Indonesia. Alhamdulillah barakallahu fikum. Jadi merasakan apa? Betul-betul mudah. Jangan pernah merasa saya belajar bahasa Arab dari dulu enggak bisa-bisa. Banyak faktornya barakallahu fikum. Bisa jadi karena putus-putus terus, jadi enggak bisa-bisa, enggak istimror. Terus barakallahu fikum. Itu yang bikin enggak bisa. Coba kalau tiap hari belajar barakallahu fikum. Tiap hari belajar. Kalau enggak pengin belajar tapi bisa bahasa Arab ya gampang caranya. Rajin sholat terus. Nanti bisa bahasa Arab. Hah? Iya. Bahasanya penduduk surga itu apa? Bahasa Arab. Jadi kalau rajin sholat, meninggal masuk surga bisa bahasa Arab. Bukan di dunia, barakallahu fikum. Kalau di dunia harus usaha belajar. Bukan dengan menyabuti rumput kemudian apa? Pintar, harus belajar. Melihat papan tulis, melihat buku, pegang pena, pegang buku. Baru akan bisa barakallahu fikum. Kalau dipikir, saya sudah sekian tahun, sejak saya ngaji, saya sudah belajar bahasa Arab, tapi sampai sekarang juga belum bisa. Di antara faktornya tadi, enggak continue, sering gonta-ganti. Baru belajar setengah, libur, mundur, khawatir, tinggal satu yang ngaji. Mau dilanjut enggak enak, enggak dilanjut juga enggak enak. Enggak demikian barakallahu fikum. Tidak demikian. Mental orang Arab barakallahu fikum, secara khusus waktu itu orang Yaman, luar biasa. Belajar, kalau di tempat kita namanya apa? Buta huruf gitu ya. Belajar membaca dan belajar menulis dengan anak-anak kecil, orang-orang yang sudah berjenggot warna putih dan apa, berambut putih, pede aja, biasa aja. Gurunya bilang A, anak-anak bilang A, dia juga baca A. Luar biasa barakallahu mentalnya. Tapi jadi cepat bisa. Kalau kita kan apa barakallahu fikum, banyak mindernya. Loh, yang datang anak-anak kecil semua, enggak berani apa? Enggak berani datang. TPA adanya yang hadir siapa? Anak-anak kecil. Padahal mungkin ada juga orang yang sudah berumur belum bisa apa? Baca. Nunggu bukan TPA, tempat pendidikan apa? Bapak-bapak. Nunggunya lama, enggak ada barakallahu fikum. Faqal kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyyahum? Bagaimana mungkin akan beruntung satu kaum yang mana mereka telah melukai nabi mereka? Fa nazalatil ayah, maka turunlah ayat laisa laka minal amri syai'. Laisa laka minal amri syai'. Engkau tidak memiliki sedikit pun andil ataupun urusan dalam masalah ini. Dalam masalah apa? Beruntung dan tidak beruntungnya satu kaum. Sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan sebagai pelajaran bagi kita semua. Ketika kita mengatakan ataupun ketika Nabi alaihi salatu mengatakan, bagaimana mungkin orang itu akan beruntung? Mereka telah melukai nabi mereka. Dia telah melukai nabi Allah. Ternyata barakallahu fiik Allah Subhanahu wa taala, kamu enggak punya urusan dalam masalah beruntung enggak beruntungnya manusia. Yang punya urusan ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita lisan kita barakallahu fiikum tiba-tiba mengatakan, "Jan, bocah kayak gitu masa depannya gimana?" Laisa laka minal amri syai'. Enggak punya urusan dalam masalah apa? Masa depan adanya ketika melihat anak kecil kurang bagus akhlaknya dipegang di doakan. Gede nih tadi bos, bocah kayak gue. Apa urusanmu? Ya enggak? Sama enggak dengan kalimat yang diungkap oleh Nabi? Kaifa yuflihu qaum sajjun nabiyahum? Bagaimana mungkin bisa beruntung? Mereka telah melukai nabinya. Barakallahu di sini. Satu hikmah yang luar biasa. Kita harus betul-betul pintar-pintar apa? Menjaga lisan. Urusan masa depan itu urusan Allah. Dari kecil ngaji segede kayak gini. Kenapa emang? Yang beri keberuntungan Allah. Wong kita barakallahu fikum dengan latar belakang yang apa? Sangat beragam, alhamdulillah sekarang bisa apa? Berkumpul di sini. Bisa berduduk majelis di sini barakallahu fikum. Nikmat. Artinya masa depan itu enggak ada yang tahu. Tapi kita harus ambil sebab. Berupaya mengamalkan apa yang harus kita amalkan sehingga kita bisa beruntung. Secara teori barakallahu fikum, secara teori kira-kira pas enggak yang diungkapkan oleh Nabi? Orang musyrikin melukai Rasul. Yang namanya memusuhi Rasul, itu pasti akan apa? Celaka. Sehingga Rasul mengatakan, bagaimana mungkin kaum itu bisa beruntung? Mereka telah melukai Nabi Allah. Secara teori pas enggak? Pas kan? Jadi barakallahu fikum, keputusan tetap di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi penting. Harus kita ikatkan, harus kita kaitkan. Jadi tetap keputusan itu di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Walaupun zahirnya nampaknya memang apa? Seperti itu. Gak akan beruntung dia sebentar. Yang memutuskan beruntung siapa? Allah. Itu yang harus kita pegangi barakallahu fikum. Kita melihat sahabat-sahabat kita. Misal barakallahu fikum, kita melihat sahabat kita yang dulu rajin ngaji masyaallah. Kemudian apa? Mulai kacau balau. Arep dadi apa uripe kaya sing ngaji. Bukan itu kalimat yang paling pas diungkapkan. Tetapi apa? Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kami dan dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan dia kepada yang lurus. Itu kalimat terbaik. Laisa laka minal amri syai. Rasul yang ditegur. Oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau kita yang mengatakan, berarti apa kira-kira tegurannya barakallahu fikum? Hah? Kalau kita yang mengatakan, kira-kira mungkin enggak? Atau pernah enggak kita mengungkapkan kalimat yang senada dengan kalimat tadi? Hah? Kesuh sama anak misal. Sampai keluar kalimat yang tidak bagus. Arab dadi apa kowe? Loh, sebentar ya dadi manusia dadi apa? Adanya mendoakan. Mau jadi apa kamu? Enggak mau mondok, enggak mau ini, enggak mau. Ya adanya di doakan. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepadamu. Itu teorinya barakallahu fikum. Walaupun terkadang nyatanya apa? Kalau sudah ketemu dengan emosi barakallahu fikum, enggak bisa apa? Ya emosi barakallahu fikum. Kepalanya mendidih ya sudah barakallahu fikum, mau bilang apa? Makanya kita diberi itu banyak-banyak apa ta? Ta'awud, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu barakallahu fikum adalah salah satu dari sahabat yang sangat dekat dengan Rasul alaihi assalatu wasalam. Rasul alaihi assalatu wasalam meninggal umur Anas barakallahu fikum 20 tahun. Rasul alaihi salatu wasalam meninggal umur Anas 20 tahun kurang lebih. Berarti Rasul alaihi salatu wasalam hijrah dari Mekah ke Madinah umur Anas berapa? Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah berarti umur Anas berapa? Rasul di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Umur kenabian beliau alaihi salatu wasallam berapa? 23. Beliau umur 40 tahun diangkat menjadi nabi, kemudian barakallahu fikum 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ketika tahun ke-10 kenabian beliau diangkat Isra Mi'raj untuk menerima wahyu apa? Perintah salat. Beliau salat di boleh salat di Mekah selama berapa? 3 tahun. Setelah 3 tahun beliau apa? Hijrah. Dan ketika beliau hijrah mendapatkan barakallahu fikum perintah untuk mendakwahkan apa yang tersisa dari syariat-syariat Islam. Zakat, haji, perang dan yang lainnya barakallahu fikum. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala mengatakan, qadima Rasulullah alaihi salatu wasalam al-Madinah. Rasul alaihi salatu wasalam tiba di Madinah, wa ana ibnu asri sinin. Ketika itu umurku 10 tahun. Dan wanita-wanita ataupun ibuku mereka menganjurkanku, memintaku untuk membantu Rasul alaihi salatu wasallam ala hidmatihi. Sampai beliau dijuluki sebagai khadim Rasul alaihi salatu wasallam. Pembantunya siapa? Rasulullah alaihi salatu wasallam. Apa bedanya sahabat Anas dengan Ibnu Mas'ud? Kemarin kita juga sebutkan Ibnu Mas'ud juga apa? Sosok yang selalu membantu Rasul alaihi salatu wasallam. Menyiapkan sendalnya, menyiapkan wudunya, menyiapkan apalagi barakallahu fikum persiapan-persiapannya. tempat tidurnya sampai sahabat Ibnu Mas'ud pun juga menyiapkan tempat tidurnya siapa? Rasulullah SAW. Bedanya apa? Sahabat Ibnu Mas'ud selalu membantu Rasul di waktu safar. Kalau Anas bin Malik lebih umum daripada itu, ketika safar dan ketika tidak safar. Beliau, sahabat Ibnu Mas'ud, menyiapkan tempat tidurnya Rasulullah SAW. Kapan? Ketika safar. Karena ketika di rumah yang menyiapkan siapa? Istrinya. Bukan Ibnu Mas'ud. Menyiapkan sendal Rasulullah SAW ketika apa? Safar fi asfarihi, dalam safar-safar Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Barakallahu fikum. Ketika sahabat Anas bin Malik dibawa oleh ibunya kepada Rasulullah sallallahu wasallam, sang ibu berkata, yaitu Ummu Sulaim, kepada Nabi alaihi salatu wasallam, barakallahu fikum, ya Rasulullah, Unaisun ud'ullah lahu. Wahai Rasulullah, Anas ini, Anas yang kecil ini, doakanlah dia. Doakanlah dia. Apa maksudnya? Ummu Sulaim, yaitu ibunya Anas bin Malik, meminta kepada Rasul untuk mendoakan siapa? Anas. Faqala sallallahu faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma aqtir malahu wa waladahu wa adhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah harta dan keturunannya dan masukkanlah dia ke dalam surga. Sampai barakallahu fikum, doa ini dikabulkan. Doa ini dikabulkan. Beliau barakallahu fikum memiliki harta yang sangat banyak, Anas bin Malik. Dan juga memiliki keturunan sangat banyak. Diceritakan bahwa anak dan cucu Anas bin Malik sampai pada angka 100. Jumlah anak dan cucunya. Antum berapa barakallahu fikum? Baru nikah sudah pikir KB, dua anak cukup. Anas bin Malik didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma akhir malahu wa waladahu. Tapi bukan cuma sampai di situ. Ingat, wa adhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah untuk anak ini harta dan keturunannya serta masukkan dia ke dalam surga. Jadi bukan prioritas kita barakallahu fikum memperbanyak anak dan harta saja, tidak. Oh, kita kan dianjurkan untuk memperbanyak anak, tasawwudul walud, al-wadud, yang penyayang dan apa subur. Karena aku mukasrim bikumul umam yaumal qiyamah, aku bangga dan banyaknya kalian di hari kiamat. Perbanyak, bukan itu. Anaknya banyak, barakallahu fikum. Bukan cuma di situ, tapi ada contoh yang disajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aqtir malahu wa waladahu wa adhilhul jannah. Kalimat wa adhilhul jannah ini barakallahu jadi apa? Barakallahu pengikat. Kita memperbanyak anak, bahwa kita memperbanyak keturunan barakallahu fikum dengan terus menjaga dan membimbing dia supaya masuk ke dalam apa? Surga. Itu barakallahu fikum. Ya, banyak kan relatif. Banyak itu berapa barakallahu fikum? Minimal banyak itu berapa? Minimal banyak. 3 kan? Lebih dari 2. Itu sudah paling minimal kan? Sudah paling sedikit. Tapi sudah dianggap banyak ya. Jadi jangan 2 saja barakallahu fikum. Kalau apa? Terkait dengan apa? Saya 2 saja cukup. Banyak. Ya, ambil minimalnya. 3 misal barakallahu fikum. Alhamdulillah sudah pada kalimat apa? Banyak. Terus kita batasi? Enggak juga. Tapi barakallahu fikum, dalam rangka memperhatikan kondisi kesehatan mereka, memperhatikan barakallahu fikum pendidikan mereka, di sana ada yang dibahas oleh para ulama, dibutuhkan kondisi orang tuanya barakallahu fikum. Bahaya kalau seandainya anaknya, kalau dia hamil yang keempat, bahaya. Sudah, demi kesehatan. Walatul kubaidi kemila tahluka, jangan kalian apa? Julurkan tangan kalian menuju kebinasaan. Secara teori dokter ini sudah 3 kali sesar, enggak boleh yang keempat. Sudah, berhenti. Boleh enggak berhenti? Atas perintah siapa? orang yang punya kemampuan di sini. Contoh saja barakallahu fikum. Kita mau haji bawa istri atau mau umroh barakallahu fikum. Boleh enggak seorang wanita yang hendak haji atau umroh meminum obat penghambat atau penunda haid? Boleh enggak? Dijelaskan boleh barakallahu fikum, tapi dengan syarat. Atas rekomendasi orang yang punya pengetahuan dalam masalah ini. Dokter barakallahu fikum. Diperbolehkan. Banyak hikmahnya kenapa demikian. Kemudian kita sebagai seorang suami juga harus menimbang dengan barakallahu fikum meminum obat tadi dan tanpa meminum obat tadi. Sudah jauh sampai Mekah barakallahu fikum qadarullah apa? Haid. Enggak bisa menunaikan apa? Umroh. Sebagian ada yang mengatakan tetap umroh karena tidak mungkin untuk melanjutkan. Atau tidak mungkin untuk apa? Kembali lagi karena kondisi harta, jarak yang ditempuh, waktu dan segala macamnya. Sebenarnya mengatakan tidak, pokoknya tidak. Nah, karena melihat masalah tadi, dia mengatakan diperbolehkan, tapi dengan syarat atas rekomendasi orang yang terpercaya dalam masalah ini. Artinya rekomendasi seperti itu bermanfaat dan dipakai. Begitu pula tadi. Sudah umur 55 tahun misal. Jangan hamil. Nanti anaknya kurang sehat misal. Secara teori demikian. Barakallahu fikum. Misal. Ini kan sebatas apa? Contoh. Harus menjadi pertimbangan bagi kita. Harus menjadi pertimbangan bagi kita. Ada petunjuk ataupun bimbingan dari para ulama. Tapi patokan awalnya barakallahu fikum, kita dianjurkan untuk memperbanyak apa? Keturunan. Kalau kita cuma punya satu anak barakallahu fikum qadarullah, jangan kita. Ada orang punya anak cuma satu misal barakallahu fikum. Qadarullah dia anaknya enggak soleh. Kan habis. Siapa yang mau mendoakan dia barakallahu fikum? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Entah, cuma satu. Nakal. Misal barakallahu fikum, anaknya 10. Satu enggak doain masih ada 9. Iya kan? Masih ada harapan 9. Dua enggak doain masih ada harapan berapa? 8. Kan umur 10 ya orang doang anak kabeh kan. Barakallahu fikum. Mungkin enggak? Ya mungkin 10-nya enggak doain semua, tapi punya kesempatan banyak. Ini barakallahu fikum. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Anas bin Malik, Allahumma aghfir malahu wa waladahu wa adhilhul jannah. Harus kita upayakan ini barakallahu fikum. Mengkondisikan, membimbing mereka untuk masuk ke dalam surga. Jadi barakallahu fikum, kalau kita melihat putra-putri kaum muslimin melakukan hal-hal yang negatif di pondok, nakal, malas dan segala macamnya, yang harus kita lakukan itu apa? Mendoakan mereka. Kita lihat ya Allah, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, bertakwa dan seterusnya dari doa-doa kebaikan. Ini yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Wallahu alam bissawab. Nah, tabi'i adal qadar barakallahu fikum. Kita cukup sampai di sini. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.